Seperti kartun lucu tapi ini lirikku. Yang bilang ini kocak lah ya ini diriku. Pemalu yang sedang belajar jadi tahu. Biar otak kanan kiriku bisa setajam pisau. Setan-setan masih butuh harap biar nama naik. Asal gaya hype tapi otak tipis macam tai. Terserah bilang ke mereka kamu yang terbaik. Sarat maju sini siap uji kasih serah. Astaga naga masih kah bertanya. Tanya ini lagu apa coba tanya mama. Nanti mama jawab apa mama bilang putar los. Lagu ini putar los, ni lagu memang putar los. Mama bilang putar di los. Mama bilang putar los. Mama bilang putar los. Sebab bilang dorang jago coba maju kasih dadah. Saka harus saka tu kepala pakai bawah. Satu kampung ini nyali makin gila. Tambah enak datang rame-rame. Bikin soget gila kasih rame. Putar badan awal jantar balik. Bikin pica-pica di volume. Putar-putar kasih los. Coba datang saja bos. Di lagu dorang tetap los. Apa yang larang tetap los. Mereka tak punya peluang. Mereka pun kusuruh pulang. Walaupun aku yang menang. Mereka tetap ku buat senang. Astaga naga. Masih kau bertanya. Tanya ini lagu apa coba tanya mama. Nanti mama jawab papa. Mama bilang putar los. Lagu ini putar los. Ni lagu memang putar los. Mama bilang putar deng los. Mama bilang putar los. Mama bilang putar los. Mama bilang putar los.